pergi pekan. Pakai baju bunga-bunga bila hati sedang kesepian, ku tulis untukmu surat cinta. Batu saban hari ku menanti waktu, pulanglah segera kepadaku. Riuh kicau unggas rimba, langit biru kala senja. Kini engkau jauh dari mata, hatiku merindu tiap masa. Pagi hari pergi pekan, pakai baju bunga-bunga. Bila hati sedang kesepian, ku tulis untukmu surat cinta. Tulis nama atas batu saban hari.